Bintang Kecil oleh Erninta Afriani. Liburan kali ini, Bintang akan mengunjungi rumah pamannya di sebuah desa di kaki gunung. Ia tidak sabar ingin bertemu dengan sepupunya Kiki dan Ayu. Bunda, bunda, di desa aku bisa melihat apa aja? Di sana kamu bisa melihat sawah, ternak, dan bintang-bintang. Bintang? Melihat aku? Bukan sayang, bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya. Ia terlihat jelas saat malam hari. Oh, memangnya di Jakarta tidak ada bintang, bunda? Ada sih, tetapi karena semakin banyak kendaraan yang mengeluarkan asap, langit Jakarta jadi kotor. Akibatnya, cahaya bintang yang gemerlap jadi tidak terlihat. Bintang kembali mendengarkan sambil menopang dagunya. Lalu mengapa di desa bintang bisa terlihat? Karena udara di desa masih sangat bersih dan tidak banyak polusi yang menghalangi pandangan kita ke langit. Jadi siapapun bisa melihat bintang bertaburan. Cahayanya yang berkelap-kelip indah sekali. Bintang semakin penasaran. Ia ingin segera melihat langit malam di desa. Ayo tidur, Bintang. Oke, bunda. Aku mau tidur supaya hari cepat berganti dan kita lekas pergi ke desa. Sebelum terlelap, Bintang membayangkan dirinya bermain bersama sapi, ayam, dan juga kambing milik pamannya. Ia juga berandai-andai memetik bintang yang ada di langit. Sayup-sayup, ia mendengar bundanya melantunkan lagu Bintang Kecil, dan ia pun semakin terlelap.